بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab Tauhid. Karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yaitu tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas dari ayat yang pertama ini. Ya, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan mukaddimah tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Mereka itu hanyalah syaitan yang yukhawifu awliya'ah. Kata para ulama di situ ada maf'ul awal muqaddar, yukhawifukum, menjadikan kalian takut. Para syaitan tersebut menjadikan kalian takut, ya, kepada wali-wali syaitan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Kita akan membacakan syarah dari para ulama yang berkaitan dengan ayat ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yukhawwifu tansibu maf'ulain al-awwal mahdhuf taqdiruhu yukhawwifu wal maf'ul thani awliya'ahu. Yukhawwifu menasabkan dua maf'ul, ya, ini kembali kepada ilmu nahwu. Maf'ulun bih yang pertama itu mahdhuf, ya, tidak ada di situ, dihilangkan takdirnya. Yukhawwifukum, ya, menjadikan kalian itu takut. Wa awliya'ahu, wal maf'ul tsani awliya'ahu. Maf'ul bih yang kedua adalah awliya'ahu. Wa ma'na yukhawwifukum ay yuqi'ul khawfa fi qulubikum minhum, yaitu syaitan menjadikan rasa takut, ya, menjadikan rasa takut pada hati-hati kalian, ya. Syaitan menjadikan kita itu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada aulia syaitan, para wali-wali syaitan. Ay ansaruhu alladzina yansurunal fahsya'a wal munkar. Lalu siapa yang disebut dengan wali-wali syaitan ini? Yaitu adalah para penolong syaitan yang menolong syaitan menyebarkan kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Lianna syaitan ya'mur bidzalik, karena syaitan itu, ya, mengajak dan memerintahkan kepada perkara yang mungkar. Fakullu man nasara fahsya'a wa mungkar fahuwa min awliya'i syaitan. Maka barang siapa yang menyebarkan dan menolong kemungkaran, kekejian dan kemungkaran, ya, maka tauhid. Dan bisa jadi, ya, kemungkaran yang ditolong, yang dibela, yang disebarkan adalah kesyirikan. Ya. Maka, dan apa yang menafikan tauhid, maka ini adalah perkara yang besar, adziman, perkara yang sangat besar. Atau bisa di bawah itu, tergantung keadaannya. Ya. Baik, di antara bentuk bagaimana syaitan itu menjadikan rasa takut di hati-hati manusia kepada wali-wali syaitan, ya, sehingga orang-orang yang beriman takut kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman takut kepada ahlul ma'asi, ahlus syirik. Ini mayan bagi, tidak sepantasnya. Ya. Dan ini menunjukkan dha'ful iman, lemahnya iman seseorang. Ya, lemahnya iman seseorang. Nah, pada ayat yang sebelumnya ya, surat Ali Imran 173, di situ ada gambaran bagaimana syaitan menumbuhkan rasa takut kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka, ya, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ketika ada orang lain berkata pada orang mereka, yaitu para sahabat, ya, dan kisahnya ini adalah pasca perang Uhud. Ya, kita tahu perang Uhud itu ada berapa tahapan. Tahapan pertama, kaum muslimin menang, hampir mengalahkan kaum musyrikin. Tahap yang kedua, keadaan berbalik karena ada sebagian yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Kaum muslimin dalam keadaan terjepit, kaum musyrikin yang unggul. Kemudian tahap yang ketiga, kaum muslimin berbalik, unggul kembali, kemudian perang berhenti dan kaum musyrikin kembali ke kota Mekah. Nah, kaum muslimin mereka berusaha mengejar. Mereka berusaha mengejar. Ya. Bertemu dengan disebutkan kafilah, kafilah dagang. Yang kafilah dagang ini sudah bertemu dengan orang-orang musyrikin terlebih dahulu dan dipesankan kalau ketemu rombongan orang-orang muslimin, kaum muslimin, katakan bahwasanya orang-orang musyrikin sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka ketika kafilah ini bertemu dengan kaum muslimin yang sedang mengejar, dikatakan kepada mereka demikian, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sungguhnya manusia qad jama'u lakum, mereka berkumpul untuk menghadapi kalian, mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi kalian Apa tujuannya? Untuk menimbulkan rasa takut pada kaum muslimin. Nah, ini ulah syaitan, ya, yang ingin menakut-nakuti kaum muslimin, kaum mukminin. Takut terhadap siapa? Terhadap orang-orang musyrikin, terhadap wali-wali syaitan. Nah, apa yang menjadi sikap para sahabat ketika itu? Yang diharapkan atau yang diinginkan dari mereka, muncul rasa takut mereka sehingga mereka membatalkan niat mereka dan kembali ke kota Madinah, tidak jadi mengejar kaum musyrikin. Justru yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Yang demikian itu justru menambah keimanan mereka. Ya. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Bukan malah gentar, bukan malah takut, tapi apa? Justru menambah keyakinan dan keimanan mereka, menambah ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kokoh keimanannya. Ya, ini orang yang kokoh keimanannya. Ya, contoh yang seharusnya menjadi teladan kita. Ya. Ali Imran ayat 173. Maka Allah menjelaskan pada ayat 175-nya, innama dzalikum syaitan. Yang demikian itu adalah syaitan. Ya. Yukhawwifu awliya'ah. Itu yukhawwifukum awliya'ah. Ingin menjadikan kalian takut kepada wali-wali syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Larangan. Ya, larangan untuk takut kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah, kepada wali-wali syaitan. Ya. Walaupun bukan berarti juga bertindak serampangan, bukan, sama sekali tidak menunjukkan itu. Tetapi kita sama sekali tidak gentar, ya, terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang musyrikin. Jangan justru minder ketika menghadapi orang-orang musyrik, Rasulullah SAW. Mencari keridhaan mereka. Takut menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, karena khawatir misalnya dicemooh. Orang-orang musyrikin saat ini, orang-orang fasik. Justru mereka semakin berani terang-terangan untuk menampakkan kefasikan mereka. Menampakkan permusuhan mereka. Ya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang bicara tentang homo, lesbian, itu takut. Enggak berani. Ya. Dan kita mendengarkannya saja itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi sekarang ini saat kayaknya sudah menjadi biasa. Ya. Mereka semakin berani menunjukkan ketika ada yang ya, mengangkat masalah ini misalnya. Wah, lihat bagaimana ya, entah itu perorangan, entah itu lembaga, kemudian apa, menyerang orang yang berbicara masalah ini. Enggak ada dulu dijelaskan kemungkarannya. Enggak perlu takut kita ya, asal dengan koridor syar'i tadi menjelaskan kemungkarannya, menjelaskan kemungkaran kesyirikan, menjelaskan kemungkaran kefasikan. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala dia berkata di sini, wal hasil anna syaitan yukhawifu kulla man arada an yakuma biwajibin. Ya, wal hasil, ya, kesimpulannya bahwasanya syaitan dia akan berusaha menakut-nakuti siapapun yang ingin menegakkan kewajiban, ya, menegakkan ketaatan kepada Allah. Ingat, syaitan itu dia misinya cuma satu, yaitu menyesatkan Bani Adam untuk menemani dia ke neraka. Karena syaitan dia mal'un, terlaknat dengan sebab pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha menyesatkan anak Adam. Ya, Adam dan keturunannya sekuat tenaga dia. Ya. Maka dia tidak akan ridha kalau ada orang yang melakukan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha menghalangi. Di antara bentuk menghalanginya apa? Ditimbulkan rasa takut dalam hati seorang untuk menegakkan kewajibannya. Ya. Maka kita dapatkan banyak orang minder dengan agama Islam, agamanya sendiri. Minder ketika syiar-syiar Islam ditegakkan, tetapi anehnya bangga, ya, bahkan ikut berpartisipasi ketika syiar-syiar kufar, syiar-syiar musyrikin ditegakkan asal warafina. Ya, minder untuk berpenampilan sesuai, ya, penampilan Islam. Rasulullah. Minder untuk tadi memperlihatkan syiar-syiar Islam ini. Tapi sebaliknya bangga ketika memperlihatkan syiar-syiar kefasikan, kemungkaran. Rasulullah. Ini yang terjadi. Ya. Fa idza alqa syaitan fi nafsika al-khauf, maka ketika syaitan, ya, menjadikan, melemparkan rasa takut dalam dirimu, ya, fal wajibu alaika an ta'lam anna al-iqdam ala kalimatil haq laisa huwa alladhi yudni al-ajal wa laisa suqutu wal jabal huwa alladhi yub'idu al-ajal fa kam min da'iyatin sada'a bil haqq wa mata 'ala firashihi wa kam min jabalin qutila fi baitihi. maka wajib ya bagimu untuk mengetahui bahwasanya ketika seorang itu mengedepankan kalimat al-haq, ya, dia sampaikan al-haq untuk menyampaikan al-haq, ini adalah al-haq, berpegang teguh dengannya, bukan itu yang menjadikan ajal seorang itu menjadi lebih dekat. Artinya karena sebab dia ya menegakkan ketaatan dan kewajibannya kepada Allah ini menjadikan ya dia lebih cepat mati, juga atau sebaliknya ketika takut ya dia ini yang akan menjadikan seorang itu lebih selamat dan tidak cepat mati, juga ya hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kokohnya kita, istiqomahnya kita di atas al-haq tidak menjadikan kita semakin cepat menuju kematian kita. Pun ketika kita minder dan lebih memilih ridho orang-orang kafir, orang-orang fasik daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah hal yang menyelamatkan kita dari kematian. Kematian dan kehidupan kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak mereka yang berusaha menegakkan al-haq ternyata meninggalnya di tempat tidur, seperti Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Ya, Sayf bin Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah yang beliau itu tidak pernah kalah dalam pertempuran. Ya. Yang beliau itu berharap sekali mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahid, dalam keadaan kutila fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah. Tapi ajal beliau Allah Subhanahu wa taala tentukan di atas tempat tidurnya. Berapa banyak mereka yang penakut toh akhirnya terbunuh juga walaupun di rumah. Rasulullah ya. Ya. Maka kita harus apa? Mempunyai keberanian untuk menampakkan al-haq. Menampakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk meminta dipuji, bukan, atau meminta perhatian orang, enggak. Tapi karena itu adalah kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah, syiar Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita tegakkan bisa jadi itu menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Ya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada syaitan dan kepada wali-wali syaitan. Jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni syahid. Takutlah kalian kepadaku saja. Ya. Wa hadzan nahyu litahrim bila syak. Ini larangan adalah ya, pengharaman. Haram untuk takut kepada selain Allah. Haram untuk takut kepada syaitan. Haram untuk takut kepada wali-wali syaitan. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin atau manusia. Ya. Wa khaufuni, takutlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, ada syaratnya. Kalau kalian itu orang-orang beriman, maka kalian itu takut kepada aku. Ya. Kalian itu takut kepada aku. Takutlah kalian kepada aku kalau memang benar-benar beriman. Artinya bisa jadi seorang itu betul-betul hilang keimanannya sehingga tidak takut lagi kepada Allah dan takutnya kepada selain Allah. Dan juga menunjukkan apa? Dhaful iman tadi, kalau dia takut kepada selain Allah. Walaupun dia sampai kepada kesyirikan misalnya. Ya, tapi menunjukkan dhaful iman, lemahnya iman pada dirinya. Ya, ketika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakuna minal an yakunu minal muhtadin. Surat Taubah ayat ke-18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Wa aqamas salata, mendirikan, ya, dia mendirikan salat. Wa ataz zakata, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah, illallah, syahidnya di sini. Ya, sama mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Baik, yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid, ya, bisa maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, ya, dengan menunaikan ibadah di masjid tersebut, memakmurkan masjid dengan salat, dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran dan yang selainnya, dengan majelis-majelis al-ilmi. Ya, ini diantara min imaratil masjid, memakmurkan masjid. Al-hissi, atau memakmurkan dari sisi fisik. Ya, membangun masjid, memperbaiki masjid, merenovasi masjid, memperluas dan lain sebagainya. Ini termasuk min imaratil masjid, memakmurkan masjid. Fa inna imarataha bihi haqiqatan la takunu illa mimman dakarahumullah, li anna man ya'muruha wa huwa lam yu'min billahi wal yawmil akhir lam ya'murha haqiqatan. Maka sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid ini ya, secara hakikatnya adalah tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Itu orang-orang yang beriman, ya, orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang betul-betul benar keimanannya, jujur keimanannya, Ini yang memakmurkan masjid. Li'anna man ya'muruha wa huwa lam yu'min billah wal yawmil akhir. Karena kalau ada yang dianggap seorang itu memakmurkan masjid, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan yawmul akhir, artinya dia bukan orang yang beriman. Enggak manfaat apa yang dia lakukan itu. Ya. Lam ya'murha haqiqatan, maka hakikatnya dia tidak mengeluarkan masjid. Li'adam intifa'ihi bihadihil imarah, karena dia tidak mendapatkan manfaat. Ya. Ketika dia mungkin secara fisik dia membangun masjid, tapi dia tidak beriman pada Allah, orang kafir. Ya. Tidak bermanfaat untuknya, nasallahu alaihi. Walam yakhsha illa Allah. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menunjukkan bahwasanya al-khasyah innama takunu lillah. Rasa takut itu hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fala yakhsha ghairahu. Dia tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-khasyah, ya, ini akhas min al-khawf. Karena ada al-khawf dan ada al-khasyah. Ada al-khauf, rasa takut, ini sifatnya umum. Ada al-khasyah yang sifatnya ya lebih detail, lebih khusus. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Misalnya yang takut, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya al-khasyah ini dibangun di atas ilmu. Ya, dibangun di atas ilmu, karena dia mengetahui, mengenal Allah, maka dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya demikian. Ketika seorang itu mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, laisal ilmu bikathrati ad-diraya atau riwayat. Ya, bukanlah ilmu itu dengan banyak periwayatan. Innamal ilmu al-khasyah. Tetapi ilmu itu adalah al-khasyah. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu mengenal Allah, semakin seorang itu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka diantara ciri tanda yang menunjukkan bahwasannya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuknya adalah semakin takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan semakin takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin taat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya. Maka fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, asa minallah wajibah. Maka pasti orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya takut kepada Allah, memakmurkan masjid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menunaikan zakat, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya, maka mereka pasti termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala as-sahidu minal ayah qawluhu walam yakhsha illallah. Dan syahid atau poin dari ayat ini adalah firman Allah, walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti takut enggak kepada wali-wali syaitan pada ayat yang sebelumnya? Enggak. Kepada syaitan mereka tidak takut. Ya, kepada wali-wali syaitan mereka tidak gentar. Ya, innama yakhshawnallaha ta'ala, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala falatakhshawun nasa wakhshawun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firman, falatakhshawun nas, janganlah kalian takut kepada Allah wahsyaun, janganlah kalian takut kepada manusia wahsyaun, itu wahsyauni, dan takutlah kalian kepadaku. Wa min alamati syirkil iman an la yakhsha illallah fi kulli ma yaqulu wa yaf'al. Dan di antara tanda benarnya, jujurnya keimanan seorang, dia tidak takut kecuali kepada Allah terhadap apa yang dia katakan dan apa yang dia ucapkan. Ya, artinya dia takut, tidak takut, tapi takutnya kepada Allah. Yang menjadi timbangannya ketika dia mengucapkan satu perkataan atau melakukan satu perbuatan bukan ridho manusia, bukan. Ya, bukan ridho teman-temannya, bukan. Bukan ridho bosnya, bukan. Tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertimbangan dia ketika melakukan satu perbuatan, ya, bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan, baik itu perbuatan atau perucapan, hendaknya seorang bertanya dulu kepada dirinya, ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ya. Bagaimana kita tahu? Timbangannya adalah al-ilmu. Timbangannya adalah al-ilmu. Ya, semua ada ilmunya. Wa innamal ilmu bita'allum. Dan ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya. Dapat dengan belajar. Ya. Bukan modal semangat juga. Ya. Menganggap itu salah kemudian berpatokan dengan wala yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah, kemudian melakukan perbuatan yang justru tidak menjadikan Allah ridha kepadanya, ataupun dijadikan alasan dia takut kepada manusia tapi ya beralasan bahwasanya kita harus sesuai ilmu, tapi bukan karena itu niat dia mengucapkan, karena dia takut aja pada manusia. Kita tidak demikian dan tidak demikian seharusnya. La ifrat wa la tafriq. Ya. Koridornya jelas syariat. Ya. Nasallallahu alaihi. Kalau tidak kita belum tahu syariatnya dan kita belum belajar, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Ya, bertanya kepada ahli dzikr, para alim, para ulama, ketika kalian tidak mengetahuinya. Ya, jangan merasa kita ini lebih pintar daripada ulama. Ya, kemudian akhirnya mengatakan kan ini ada hadisnya jelas. Kemudian kita melakukan, enggak demikian juga. Ya. Ada persoalan-persoalan yang memang kita harus kembalikan. Pertama, persoalan-persoalan yang sifatnya nawazil, kekinian yang butuh fikih yang komprehensif, yang menyeluruh untuk menyimpulkan satu hukum di situ. Ya. Ya. Hendaknya seorang itu yattahim nafsah. Hendaknya seorang itu dia mencurigai dirinya sendiri. Jangan-jangan aku yang salah paham. Bukan sebaliknya, orang lain salah paham, aku sendirian yang paham. Tidak. Ya. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Nih. Antum sudah hafal Al-Quran, anggap antum semua di sini hafal Al-Quran. Mungkin semuanya. Dari yang antum hafal itu berapa yang antum pahami dengan makna yang benar? Dari yang antum pahami itu mana yang sudah antum amalkan? Kalau sudah hafal semua, ya. Kalau diuji satu-satu, waduh, ya, bisa bubar semua nanti. Ya, bukan hafalannya, bacaannya kalau kita uji satu-satu. Belum hadis, ya, belum memahami tadi usul-usul kaidah, kawaid fikihnya, usul fikihnya. Nasallahu alaihi. Ya, barakallahu fikum, nabtahilahuna, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.